yang lalu sayang, biar akan berlalu. Jangan bikin katong pun cinta tak ganggu. Saya pikir yang ada lah katong dua bersatu, duduk bersanding di bawah tenda biru. Sayang ini cinta yang pun gejolak, tiba-tiba saja beta rindu se. Sampai beta ada di sini dulu tunggu se, kalau se lewat cukup beta lihat se. Sayang, beta jauh sing sangka.